dong kalian mundur dikit, soalnya gantengnya kelewatan nih. Senang banget kalau hari ini bisa berada di Ponorogo ketemu sama kamu-kamu semua yang keren abis. Pastinya bersama Rob and John. Seru-seru malam ini ya. Siap? Siap goyang? Tapi di sini semuanya cinta damai, coba bisnya mana sayang? Cakep. Pengen goyang lagi? Boleh. Kita kasih ajaran goyang.